Baik, tiba saatnya bareng bersama Aurora. Siang hari ini di acara Sedekah Laut Tasakuran Nelayan Palang 2016. Temanya Palang Bergoyang. Salam sayang takkan hilang. Salam rindu takkan layu. Salam all artis masih bersama Aurora. Thank you. biasa.